Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jada haqqa jihadihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bertemu lagi di dalam seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi, masih tentang arti penting Tauhidullah. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, marilah kita merenung. Marilah kita sungguh-sungguh berpikir, merenung, menganalisa, melakukan cross-check. Memaksimalkan fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Kita gunakan untuk mencari kebenaran, mengenali kebenaran itu, dan kemudian kita komitmen dengan kebenaran itu, hidup bersama dengan kebenaran itu. Dari manapun kebenaran itu. Ketika kita sudah paham, sudah mengenalinya, dan yakin bahwa memang itu kebenaran yang tidak bisa ditolak, karena jelas, terang, gamblang, maka kita jadikan kebenaran itu sebagai jalan hidup kita, komitmen hidup kita, ya, sampai kita meninggal dunia, sampai kita mati. Nah, inilah yang kita harapkan, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh dengan seluruh jiwa raga kita, dengan segenap isi hati kita, ya, sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Nah, kebenaran itu hanyalah dari Allah, dari Tuhan semesta alam, Allah penguasa seluruh jagat raya, Allah pemilik segala keagungan, kemuliaan, kebesaran, dan kesucian. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kembali kepada arti penting Tauhidullah. Kita sekarang kalau kita perhatikan, kita lihat, kita amati, di pagi hari, betapa banyaknya anak kecil, anak muda, ya, yang bersemangat sekali ke sekolah, ya, memakai pakaian seragam ke sekolah, ya, berkendaraan diantar orang tua maupun bahkan berjalan kaki, bersepeda, ya. Kemudian kita juga lihat para pekerja, karyawan, pegawai, para businessman, ya, pengusaha, ya, mereka pagi-pagi sudah berangkat kerja, ya, mencari nafkah, ya, semangat sekali, ya, berjubelan di kereta, ya, mengejar bus, ya, ya, merayap di jalan raya, padat, ya, semuanya terburu-buru, hampir semuanya tergesa-gesa, ya, kepengen segera ke tempat sekolah, ke tempat kerja, ya, mencari nafkah, mencari ilmu, ya, dengan satu motivasi, motivasi yang hampir dijadikan sebagai motivasi hidup oleh kebanyakan manusia tersebut. Apa itu? Yaitu agar, ya, memiliki kehidupan di dunia ini, kehidupan yang aman, tentram, sejahtera, bahagia, makmur, dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, ya. Memiliki status sosial yang baik, memiliki kedudukan yang dihormati orang, sehingga ketika kemanapun dia berada, dimanapun dia berbicara, itu didengar, dihormati, didengar, dan dihargai orang lain. Karena status sosial dia, karena kedudukan dia, karena kelebihan-kelebihan, ya, mungkin kedermawanan, ya, perilaku baik dia, ya, mungkin berbagai macam bantuan, ya, yang telah diberikan kepada orang lain, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka lihat, ya, kita lihat mereka bekerja keras, belajar keras. Mereka berusaha keras, ya, untuk mencapai apa yang diinginkan tadi. Ya. Bahkan ada yang kerja siang malam, ya, membanting tulang, memeras keringat, ya. Ya. Capeknya bukan main, ya. Lelah, ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, bagaimana kalau usaha, semua usaha, kerja keras, amal, perbuatan kebaikan, perjuangan hidup, ya, jerih payah yang dilakukan, itu semuanya sia-sia. Ibaratnya seperti seseorang yang bekerja, ya, di depan komputer, membuat suatu proyek, ya, desain kota atau desain tata perencanaan tata kota, ya kan? Dan itu dilakukan berbulan-bulan, ya, dari pagi, siang, sore sampai malam, berbulan-bulan. Karena apa? Karena kota yang mau di yang dibuat ini, desain ini kota besar, ya, dengan aneka macam isinya, ya, gedung-gedung pencakar langit, ya, kawasan hijau, kawasan pemukiman, ya, kawasan perkantoran, shopping center, ya kan, dan sebagainya, termasuk kawasan fasilitas publik, ya, ditata, didesain, ya, sampai detail-detailnya, ya, konstruksinya, ya, teknis teknis arsitekturnya, landscape-nya, dan sebagainya, ya, berbulan-bulan dikerahkan, ya, tenaga, waktu, pikirannya untuk membuat desain itu, ya. Sehingga pada bulan yang ke-7, ya, setelah 7 tahun kerja keras, dia bersama timnya, itu kemudian hampir selesai, ya. Tinggal sedikit saja, ya. Tinggal sedikit saja, mungkin tinggal melengkapin taman atau melengkapin aksesoris-aksesoris publik, fasilitas umum, ya. Tinggal sedikit saja, ya. Namun tiba-tiba, ya, setelah file besar itu dikumpulkan dalam satu folder di komputernya, tiba-tiba terjadilah kena virus, ya. Entah dari mana kena virus, akhirnya file, ya, kumpulan file-file dalam satu folder itu kemudian rusak semuanya, ya. Rusak semuanya, tidak bisa dibuka, ya. Dan akhirnya terpaksa di-delete, ya, dihapus, ya. Ya, setelah sekian lama, berbulan-bulan, ya, mengerahkan semua potensi, energi, waktu, pikirannya untuk membuat desain kota itu, ya, kota besar itu, tapi dalam waktu hampir mendekati akhirnya, kemudian kena virus dan didelete. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Maka tentunya, ya, kita semuanya sepakat orang ini sangat menyesal, ya. Sangat menyesal, sangat marah. Ya. Karena bagian rugi besar, ya. Sudah mengerahkan banyak energi, waktu, ya, tenaga, biaya, pemikiran siang malam, ya kan? Tapi useless, tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya, ya. Dan untuk memulai lagi sudah tidak ada backupnya, tidak ada file backupnya, ya. Sehingga tidak, untuk memulai lagi tidak bisa. Karena apa? Karena ide ini apa? Ide kemudian desain itu tersebut itu susah untuk direplikasi lagi. Susah untuk ditiru, susah untuk direplikasi. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Nanti di akhirat, ya, di akhirat itu banyak sekali orang yang merugi, ya. Banyak sekali orang yang sudah menyangka dia berjerih payah di dunia ini, ya, melakukan banyak kebaikan, perjuangan hidup, kerja keras, ya, dari sejak kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, ya, seumur hidup dia kerja keras terus, membanting tulang, sehingga ya, dari pendidikan, sekolah, kemudian dia bekerja, kemudian dia setelah menabung, merintis usaha, kemudian dari usaha kecil, kemudian dibesarkan, ya kan, dari usaha besar, kemudian diekspansi terus, ya, sampai menjadi konglomerat, ya, konglomerasi perusahaan, ya. Dia menjadi kaya raya, dia disegani, disanjung, ya kan, dan dikatakan sebagai orang yang sukses. Semua orang yang ketemu dia menyatakan bahwa kamu adalah orang yang sukses, hebat, ya, perjuangan dari nol. Dari orang yang miskin tidak punya apa-apa, ya kan? Tapi sekarang di usia tua, ya kan, memiliki banyak perusahaan, ya kan? Memiliki banyak kesusahan-kesusahan hidup. Tetapi, ya, dan dia, maaf, dia sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang, ya, dermawan, ya, membantu donasi di mana-mana, ya kan? Tetapi ketika di akhirat nanti, ya, semua jerih payah dia, kerja keras dia, ya, seumur hidup itu useless, tidak ada gunanya. Nah, inilah yang difirmankan Allah di dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Ya. Surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 103-106. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wasna dhalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Ayat ini adalah ayat yang sangat powerful untuk mengingatkan kepada seluruh manusia. Ingat bahwa apa yang terjadi di jagat raya ini, apa yang terjadi nanti, ya, di hari kiamat, ya, hari abadi, ya, hari yang penuh dengan keabadian, itu adalah hukumnya berlaku sesuai dengan hukum yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah, ya, Al-Quran adalah firman Allah, sementara Allah adalah penguasa seluruh kehidupan, termasuk kehidupan hari kiamat nanti. Ya. Penguasa tunggal, ya, pemilik seluruh keagungan dan kebesaran. Ya. Maka yang berlaku nanti adalah hukum Allah, ya, dan salah satu hukum Allah adalah yang dari ayat ini. Salah satunya adalah ayat ini. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, kul. Ya. Katakan Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Artinya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada manusia semuanya, ya, kepada semua manusia, ya, karena semua manusia sekarang ini itu adalah umat Muhammad, ya. Maka semua manusia siapapun dia, warna kulitnya apapun, dimanapun dia berada, ya, dari suku apapun, dari bangsa apapun, itu wajib, ya, mendengarkan seruan Muhammad ini. Yaitu apa? Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan, apakah perlu kami beritahukan kepada kamu semuanya tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Orang yang paling rugi, ya, perbuatannya, Maka kemudian ayat berikutnya yaitu alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia, useless perbuatannya, perjuang hidupnya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira, ya, menyangka, mereka mengira, menyangka, ya, berkeyakinan telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Ya. Jadi di dunia ini dia menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Dia sudah berjuang keras, kemudian di hari tuanya dia sudah kaya raya, ya, terhormat, terkenal, disegani, disanjung, ya, memiliki banyak reputasi baik, prestasi, ya kan, dihargai, ya, bahkan mendapatkan berbagai macam medali penghargaan. Ya. Kerja keras dia diakui oleh manusia. Ya. Ya. Di mana-mana dikenal dia sebagai orang yang hebat, orang yang sukses. Nah, namun nanti di akhirat itu sia-sia perbuatannya. Ya. Maka Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Mereka itu, ya, orang-orang itu adalah, ya, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Ya. Ya. Al-Qur'an ayat-ayat Allah. Kafir kepada Al-Quran, ya. Tidak mengimani, tidak meyakini kebenarannya, ya. Mendustakannya, ya. Atau masa bodoh terhadap Al-Quran, ya. Ya. Kenapa? Karena berbagai macam argumentasi, opini, ceramah yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya, para pembesarnya, tokoh-tokohnya, bahwa Al-Quran itu banyak berisi kedustaan. Akhirnya dia sendiri tidak mau mempelajari Al-Quran. Ya. Dia hanya percaya kepada omongan dari tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya. Ya. Akhirnya dia kafir kepada ayat-ayat Allah, ayat-ayat, ya, ya, di dalam Al-Quran. Kemudian juga kafir, ya, mengingkari waliqaihi, ya, apa, pertemuan dengan Allah. Ya. Jadi dia mengingkari pertemuan dengan Allah, artinya apa? Dia tidak yakin bahwa memang akan ada hari akhir. Ya. Semua kejadian dari hari berbangkit, kemudian dikumpulkan di Mauqif, Mauqif Padang Mahsyar, tempat berkumpul. Di mana nanti, ya, orang itu akan berdiri, karena disebut Al-Qiyamah, Yaumil Qiyamah, jadi hari berdiri, ya, kiamat itu berdiri, ya. Jadi semua manusia nanti dikumpulkan dalam satu tempat dan berdiri, ya, satu hari selama, ya, sama dengan 50.000 tahun. Jadi kita bisa bayangkan 50.000 tahun berdiri, ya. Ya. Terus menerus, ya. Itu di Al-Mauqif atau Padang Mahsyar, tempat berkumpul. Ya. Tidak ada namanya tempat duduk, ya. Dalam riwayat itu, ya, jadi langit, ya, di atasnya itu berubah-ubah warnanya, ya, jadi luar biasa. Kemudian matahari sepenggalah, ya, sekitar 2 mil, ya, panasnya bukan main. Kemudian tanah yang dipijak itu, ya, itu seperti ujung tanduk, ya, ujung tanduk atau ujung anak panah, ya. Jadi bisa dibayangkan, ya, kalau telapak kaki kita di atas ujung tanduk seperti itu, ya, untuk berdiri tegak susah, sakit, ya kan. Nah, sementara di atas panas, ya, ya, semuanya berjejalan, manusia berjejalan, ya, walaupun dalam kondisi telanjang bulat, tapi semuanya tidak ada yang peduli dengan orang lain, tidak ada yang mau memperhatikan orang lain. Kenapa? Karena semua pandangan mata, ya, wajah menghadap ke atas. Kenapa? Karena takut, ya, kepada Allah, ya. Karena mereka menyaksikan bahwa apa yang terjadi ini benar-benar luar biasa. Ya, bayangkan seluruh manusia, ya, dikumpulkan dalam satu tempat, ya, bermiliar-miliar manusia dalam satu tempat, ya, dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti, ya, yang hidup di muka bumi ini sebelum hari hari kiamat, sebelum hari kehancuran, ya, hari kehancuran jagat raya ini. Ya. Jadi setelah hari berbangkit, setelah manusia itu dibangkit Allah, kemudian semuanya kumpul dari satu tempat. Ya. Dalam kondisi seperti itu, ya, selama 50.000 tahun bayangkan, ya. Sementara menurut kalkulasi sejarah, ya, sejak manusia pertama ada yaitu Nabi Adam sampai sekarang itu sekitar belasan ribu tahun, ya, belasan ribu tahun atau 20 sekitar 20-an tahun, 20 ribuan tahun, ya. Enggak sampai 50 ribu tahun, ya, sejak manusia ada di muka bumi ini, ya. Nah, bisa bayangkan 50 ribu tahun di padang pasir itu, ya, dalam kondisi seperti itu, ya, tidak ada naungan kecuali orang-orang yang memang berhak mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dari panas terik matahari itu. Jadi orang-orang ini, ya, orang-orang ini itu mengingkari pertemuan dengan Allah, ya, ya. Mengingkari, ya, nggak yakin dengan hari akhir. Kenapa mengingkari, ya? Karena itu doktrinasi, dogma yang diterima dari tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh pemimpin keluarganya, sukunya, bangsanya, atau orang guru-gurunya, gitu kan? Yang mengatakan bahwa ya nanti kalau sudah mati itu seperti tidur panjang, ya. Kalau sudah mati nggak ada apa-apa, semua manusia berada dalam kondisi yang sama, tidur panjang, ya kan. Atau kalau misalkan nanti ada perhitungan, ya, nanti kalau kamu percaya sama apa sang juru selamat, sang penebus dosa, ya kamu akan berada dalam lindungan sang penebus dosa, sang juru selamat. Ya. Kamu nanti akan di bawah lindungan kalau kamu menyembah yakin dengan Dewa Brahma, nanti di sana Dewa Brahma akan memberikan perlindungan kepada kamu, ya. Kepada Dewa Siwa kamu juga akan mendapat perlindungan dari Dewa Siwa, ya. Kalau kamu yakin bahwa kamu di dunia berbuat baik, ya nanti di akhirat juga kamu akan mendapat balasan yang baik, ya. Ya. Jadi filosofi-filosofi yang menyesatkan, ya, ini menyesatkan sekali. Kenapa? Karena dasarnya apa, ya? Harus semuanya ucapan itu harus ada dasarnya, ya. Apalagi ini menyangkut hari akhir kejadian di hari akhir itu harus ada dasarnya, ya. Harus ada otentik, gitu, ya. Tidak bisa asal mengarang, tidak hanya asal sesuai dengan rasio atau akal logika, nggak bisa, tidak bisa, ya. Kita harus melihat sumber referensinya otentik, sahih atau tidak. Nah, Al-Quran itu adalah super sahih, super otentik. Kenapa? Karena jelas, ya, Al-Quran adalah kalamullah, ya, firman Allah, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW lewat Malaikat Jibril. Jelas sekali, ya. Nah, itu semuanya bisa dikroscek bahwa memang benar Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, bukan dikarang-karang sendiri oleh Muhammad, ya. Kebenaran jelas sekali, ya. Semua orang yang mempelajari kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi dan Rasul terakhir itu akan paham sekali, ya, ya, akan paham sekali. Nah, kenapa dia mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Allah nanti di akhirat? Kenapa? Ya, karena dia sibuk dengan duniawi dia, ya, ya. Jadi sibuk dengan urusan duniawi dia, ya, ya, mengejar kekayaan, mengumpulkan kekayaan, meraih status sosial di mata masyarakat, di mata manusia, ya kan? Sibuk sehari-hari, ya, dari kecil sampai dia usia tua sampai wafat, sampai meninggal itu sibuk dengan urusan duniawi-duniawi. Bagaimana supaya hidup sejahtera, makmur, ya, ya, bersama keluarganya, ya. Nah, ini dia enggak peduli dengan agama Islam, ya kan? Dia tidak peduli dengan sholat lima waktu. Dia tidak peduli dengan Al-Quran. Ya. Nah, tidak peduli dengan Al-Quran itu berarti mengingkari ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena jelas tidak yakin dengan Al-Quran. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya. Penting sekali semua manusia sekarang untuk ya, kembali kepada jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang telah digariskan oleh Allah, sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan Allah lewat Al-Quran. Maka fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, ini adalah kata yang sangat-sangat powerful, yaitu fahabitat a'maluhum. Maka amal-amalnya itu musnah, hilang, sia-sia. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Maka di nanti di hari kiamat itu amal-amal itu semuanya itu tidak dihitung. Ya, tidak diperhitungkan, useless, tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Karena semua amal itu, ya, karena semua amalnya itu, perjuangan hidupnya, kerja kerasnya itu diperuntukkan bukan untuk Allah. Kenapa tidak untuk Allah? Karena dia tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah. Atau kalau dia menyembah Allah, ya Tuhan penguasa langit dan bumi, dia juga mensekutukan Allah, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, Allah tidak butuh dipersekutukan, apalagi kalau dia memang tidak menyembah Allah, ya, ateis, komunis, gitu, nggak menyembah Allah. Ya. Nah. Jadi, amal-amalnya tidak dinilai oleh Allah, kenapa? Karena amal yang dinilai oleh Allah itu yang pertama syaratnya adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya amal, perjuangan hidup dia, kerja keras dia, jerih payah dia, perbuatan-perbuatan baik dia, donasi dia, ya, ibadah dia itu memang semata-mata hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain atau menginginkan balasan dari orang lain, ya, atau manusia. Tapi memang murni kepada Allah. Nah, seseorang tidak akan bisa ikhlas kalau dia tidak tahu itu loh, ya, yaitu mengesakan Allah, ya, memurnikan ketaatan, ketundukan, ya, peribadatan hanya kepada Allah. Ya. Maka itu penting sekali tahu itu loh. Ya. Nah, orang tidak bisa tahu itu loh kalau tidak mengenal Allah. Ya. Nah, kebanyakan manusia sekarang yang sibuk dengan aktivitas hidup yang saya kerjakan, yang saya sampaikan di awal tadi, ya, sibuk dengan belajar, bekerja, itu banyak yang nggak mengenal Allah. Ya, kenapa? Karena memang di dalam pendidikan kurikulum, ya, pendidikan di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu enggak dikenalkan Allah. Tidak ada materi pokok ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Langsung, ya, dari kecil langsung diajaran dengan matematika, ya kan, dengan bahasa, dengan IPS, IPA, ya, dengan ilmu-ilmu ekonomi, ilmu sosial, ya, semuanya, ya, ilmu-ilmu tentang duniawi, ya, peralatan teknologi, ya kan, sarana, ilmu-ilmu tentang sarana dan prasarana hidup ini, nggak mengenalkan Allah. Padahal yang paling pokok itu adalah mengenalkan Allah dulu. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semuanya. Nah, ini. Nah, sampai dia SMP, SMA, sampai dia sarjana, bahkan master, doktor, bahkan profesor. Ya. Dia tidak mengenal Allah, atau kalau mengenal Allah hanya sekilas saja. Ya. Sehingga dia tidak takut pada Allah. Ya kan, hidupnya bukan untuk berserah diri kepada Allah, tidak, tapi dia karena dia udah pintar merasa hebat, ya kan, dia sudah punya pekerjaan, sudah punya rezeki, ya, dia nggak membutuhkan Allah. Nah, ini banyak sekali manusia yang seperti ini, ya, ya, orang-orang kafir jelas mereka tidak bersandar kepada Allah, tidak mengenal Allah. Sementara orang Muslim sendiri pun sangat lemah sekali mengenal Allah. Ya. Sehingga apa? Kebanyakan aktivitas hidupnya bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Ya. Untuk dirinya sendiri. Mengikuti kemauan hawa nafsunya. Saya ingin sukses, saya ingin berhasil, saya ingin disanjung, saya ingin dihargai, ya kan? Dihormati, ya kan? Nah, saya harus kerja keras supaya orang lain menghargai saya, ya kan? Supaya orang lain menghormati saya, supaya saya sukses dan sukses dan sukses. Itu sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua, oleh guru, oleh tetangga, gitu kan. Jadi kemana-mana dia, oh ini orang sukses, orang hebat, ya. Ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini Allah Akbar, Subhanallah. Jadi, tapi dia sendiri adalah mengingkari ayat Allah, ya. kemudian tidak yakin dengan pertemuan dengan Allah, sehingga karena tidak yakin pertemuan dengan Allah di hari kiamat, maka dia tidak mempersiapkan diri untuk pertemuan di hari yang besar itu. Nah, maka itu amal-amal mereka musnah, hilang, ya kan? Karena tidak ikhlas, ya tidak ikhlas. Kemudian juga kalau ikhlas untuk Allah, oh ini saya lakukan untuk Allah supaya Allah meridhoi saya. Tapi apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Nah, syarat yang kedua diterimanya amal di akhirat nanti adalah harus sesuai dengan sunnah Nabi, harus sesuai dengan Islam, ya. Harus sesuai yang diajarkan oleh Islam, ya. Yaitu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya. Nah, banyak amal-amal, ya, banyak kebiasaan-kebiasaan, ya, budaya, ya, masyarakat yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, banyak sekali. Mereka berjuang keras, mengeluarkan banyak tenaga, dana, energi, waktu, pikiran untuk melakukan itu, tapi itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, ya. Contohnya adalah, ya, orang, ya, mengerahkan banyak energi, waktu untuk apa? Untuk event hiburan, ya, hiburan musik, ya. Sudah banyak tenaga, waktu, pikiran, dana dan sebagainya, ya kan, mempersiapkan event konser gitu berbulan-bulan lamanya, ya, ya. Tapi karena ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ya kan, maka semua aktivitas hidup dia, semua apa yang dia kerahkan, pikiran, tenaga, waktu, dana dan sebagainya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak sekali event-event, ya, besar yang useless, ya, di mata Allah, ya, ya, di sisi Allah, ya. Nanti di akhirat tidak dihitung sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia, mereka ini di dunia ini sekarang merasa oh sudah banyak berbuat kebaikan, ya. Sudah banyak berbuat kebaikan dan sebagainya. Nah, dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wa takhadu ayati wa rusuli hujwa, ya. Maka demikianlah balasan bagi mereka itu neraka jahanam. Kenapa? Karena kekafiran mereka, keingkaran mereka, dan menjadikan ayat-ayat Allah, ayat-ayatku, warusuli huzwa, dan rasul-rasulku huzwa. Huzwa itu adalah olok-olokan. Nah, makna olok-olokan itu banyak. Termasuk salah satunya, ya, tidak mempedulikan, ya, mengkerdilkan, ya. Ayat-ayat Allah dikerdilkan, ya. Rasulullah dikerdilkan. Ah, itu kan Muhammad itu kan itu orang yang hidup di zaman dulu, ya kan. Sekarang udah beda zamannya, ya. Situasi zaman sudah beda, ya. Tidak cocok apa yang disunahkan, apa yang dicontohkan oleh Muhammad itu tidak cocok dengan sekarang, itu kan. Dulu kan masih primitif, ya kan. Dulu masih sangat tradisional, ya kan. Sekarang udah eranya udah beda, udah modern, udah berkembang, ya, sarana prasarana udah canggih dan sebagainya. Nggak cocok Islam diterapkan sekarang. Nggak cocok sunnah Muhammad itu diterapkan dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi dia mengingkari, mengkerdilkan, mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, ya, dan Rasulullah, pola hidup Rasulullah. Ya, contoh hidup Rasulullah. Dan sampai sekarang masih banyak. Kenapa begitu? Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang berpikiran seperti tadi, ya, mengkerdilkan, mengolok-olok, ya, Islam mengolok-olok, Al-Qur'an mengolok-olok, ayat-ayat Al-Qur'an kemudian mengolok-olok sunnah Nabi. Itu karena apa? Karena korban dari sistem pendidikan sekuler, ya. Ya. Karena apa? Karena memang yang ditanamkan di otaknya dari kecil oleh guru-gurunya, ya, sampai dewasa oleh dosen-dosennya itu adalah ilmu-ilmu duniawi yang jauh dari takut kepada Allah, yang jauh dari ma'rifatullah, yang jauh dari tauhidullah, ya kan, yang jauh dari konsep hidup islami, ya, jauh dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak pernah dikupas di dalam bangku sekolah itu. Kalau misalkan dikupas dalam sesi pelajaran Islam, mata kuliah agama Islam, itu pun hanya sekilas, ya, hanya kulit luarnya saja, ya, hanya sekilas kulit luarnya, dan kemudian tertutup oleh pelajaran atau mata kuliah yang lainnya yang banyak, ya. Ya. Sehingga apa, lahirlah generasi yang apatis terhadap Al-Quran, ya, yang pobi terhadap Islam, ya, yang tidak mengenal Rasulnya, ya, diganti dengan ya, tokohnya diganti dengan tokoh-tokoh film, ya, tokoh-tokoh orang-orang yang berprestasi di bidang olahraga, ya kan, kemudian tokoh-tokoh politik, ya, tokoh-tokoh yang hebat, ya, bahkan tokoh-tokoh superhero yang ada di dunia imajinasi animasi, ya, gitu, ya. Nah, ini adalah bentuk penyesatan yang luar biasa. Ya, mereka nggak mengenal Rasulnya, nggak mengenal pola hidup Rasulullah, ya, dan mereka mendewa-dewakan tokoh-tokoh, musisi-musisi, ya, para artis-artis, ya, artis film, artis musik, artis selebritis dan sebagainya. Allahu Akbar, ini adalah penyesatan luar biasa dan sekarang itu mewabah di mana-mana, ya, lewat media massa, lewat event-event besar dan sebagainya, acara di sana, acara di sini, ya, luar biasa, ya, dan banyak orang yang terjerembab dalam tipu daya setan ini, ya, dan mereka mengaku muslim, ya, anehnya mereka mengaku muslim. Saudaraku yang budiman Tuhan, terdengar, ingat, Allah itu melihat hakikat, melihat hati kita, ya, konsep hidup kita yang ada di hati kita, keyakinan kita, ya, bukan melihat penampilan. Penampilannya muslim, oke, ya, pas waktu Ramadan, ya kan, tarawih, ya kan, salat Idul Fitri, ya kan, gitu. Tapi pola hidupnya, jalan hidupnya, keyakinannya itu jauh dari Islam yang sesungguhnya, ya. Nanti Allah, ya, akan menampakkan semua isi hati manusia di akhirat, ya, dan disitulah, ya, penyesalan luar biasa akan dialami oleh manusia-manusia, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, komunis, ya, orang-orang yang memilih jalan hidup selain Islam, atau orang-orang munafik, ya, orang-orang yang mengaku muslim tetapi hakikatnya, pola hidupnya, ya, apa yang ada di hatinya itu jauh dari Islam, ya, ya. Nah, inilah sekarang ini, ya, generasi, ya, ya, banyak sekali, ya, hancur, ya, jauh dari Islam, ya, dan ini banyak yang tidak disadari, ya, oleh para tokoh-tokoh, ya, bahkan mohon maaf, ya, banyak orang-orang yang mohon maaf, ya, banyak orang yang mengaku sebagai alim, sebagai ulama, ya kan, tetapi apa yang keluar dari mulutnya itu justru jauh dari Islam, bahkan melawan ayat-ayat Al-Quran. Nggak takut sama ayat Al-Quran, nggak takut sama Allah, ya, Allah Akbar. Kenapa? Karena untuk dia melakukan itu supaya apa? Karena untuk mendapatkan balas jasa dari penguasa, supaya mendapat fasilitas dari penguasa, karena ulama-ulama ini dekat dengan penguasa, ya, akhirnya apa yang diinginkan penguasa diikuti, dan kemudian akhirnya dia menyampaikan, memberikan ceramah, ya, himbauan kepada umatnya, ya, yang secara hakikat esensi itu melawan Islam. Nah, kenapa? Karena inilah bahayanya, ya, ya, bahwa dalam sebuah hadis sahih Rasulullah mengatakan bahwa yang paling nanti, ya, yang paling di akhirat itu nanti orang yang, ya, yang dimurkai Allah, ya, dimurkai Allah, tidak dilihat oleh Allah, itu adalah orang-orang yang dia itu mengaku sebagai tokoh agama, ya, ya, tetapi apa yang diserukan kepada umatnya, kepada kaumnya, itu justru malah berlawanan dengan Islam, ya, maka dia sesat dan menyesatkan, ya. Dan banyak orang yang masuk dalam jerambab ceramah dia. Ya. Kenapa? Karena dia tokoh. Ya, orang-orang mengenal dia sebagai tokoh, sebagai orang yang alim, ya kan? Dan kemudian orang banyak yang membiul dia, ya, taklid buta, ya kan? Karena dia orang yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, ya, sebagai pemimpin organisasi besar dan sebagainya, ya kan? Kemudian orang, ya, karena masanya banyak, dia banyak orang yang mengikut saja tanpa melakukan verifikasi dan dikomparasi dengan Al-Quran, ya, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Nah, inilah yang akhirnya dia sesat dan menyesatkan, ya. Yang disesatkan banyak orang, orang-orang awam, orang-orang yang memang juga pemahaman Islamnya lemah. Nah, ya, inilah saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Jadi maka orang-orang ini ya, selain amal-amalnya tidak dinilai, hapus, didelete oleh Allah nanti di akhirat, dia dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena esensinya ya, orang-orang ini adalah ingkar kepada ayat-ayat Allah dan juga Rasulullah ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, beberapa ayat Al-Qur'an lain yang terkait dengan amal-amal yang dihapus oleh Allah ya. Di dalam surat Muhammad surat ke-47 ya. Allah menegaskan ya. Di ayat pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adzalla a'malahum. Orang-orang yang kafir, orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka Allah akan menghapus segala amal mereka. Ya, jadi orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir jelas ya, dia ingkar kepada Allah, ya, dia mensekutukan Allah. Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang non-Muslim, ya. Maka kalau seseorang itu kafir dan kemudian mati dalam kondisi kafir, ya, kafir itu artinya tidak Muslim ya, tidak Muslim. Karena banyak sekarang ini ya penganut agama di luar Islam itu juga mengaku kami bukan kafir, kami mukmin ya kan. Kami beriman kepada Tuhan, kami beriman kepada malaikat ya kan. Itu. Kami mukmin, kami beriman ya dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Kami beriman. Nah, ini. Nah, seseorang kafir atau iman itu bukan menurut pengakuan manusia, tapi harus menurut pengakuan Allah. Nah, pengakuan Allah dari mana? Dari Al-Qur'an, ya. Jadi kita bisa bandingkan apakah seorang beriman atau kafir itu dari mana? Dari perbandingan komparasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena ayat Al-Qur'an adalah otentik dari Allah, ya. Penilaian Allah, ya. Al-Qur'an adalah barometer yang dipakai oleh Allah sebagai hukum universal untuk menjustifikasi, untuk menilai sesuatu. Apakah benar atau salah, apakah iman atau kafir. Ya. Jadi, orang Nasrani itu dia menyembah salib, Yesus, ya, Isa. Ya, yang disalib dianggap sebagai anak Tuhan yang diutus oleh Allah di muka bumi untuk menebus dosa manusia ya, dari dosa asli yang diperbuat oleh Adam ya, atau dia sang juru selamat ya. Siapapun yang beriman kepada Tuhan Isa ya, atau Roh Kudus, maka dia akan selamat ya kan, nanti di akhirat akan bersama, masuk dalam surga bersama sang juru selamat yaitu Isa atau Yesus Kristus. Nah, ini adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang kafir. Karena ini bertentangan dengan konsep dasar ya, tauhidullah, yaitu agama yang benar, agama Islam, agamanya semua para nabi dan para rasul ya. Jadi penting sekali ya, saudaraku yang masih belum muslim, supaya verifikasi lagi ya. Melakukan, kita adalah orang-orang di era yang banyak informasi sekarang ya. Kita bisa melakukan verifikasi. Karena apa? Karena ini penting sekali, paling pokok, paling penting. Jangan sampai amal-amal kita ya, amal-amal kita nanti di akhirat dihapus oleh Allah ya. Ya. Yaitu adzalla a'malahum. Allah menghapus amal-amal kita, manusia tersebut ya. Karena dia kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah ya. Contoh menghalangi manusia dari jalan Allah itu apa? Ya. Ya. Banyak sekali orang yang dia, kalau dia non muslim, dia tokoh ya, tokoh agama atau tokoh politik ya kan, atau tokoh masyarakat, tapi dia non muslim ya, dan dia memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh ya, karena dia tokoh, maka dia biasanya menyampaikan ya, dia ingin berbicara di depan orang lain, mempengaruhi orang lain sesuai dengan nilai yang diyakini itu. Nah, karena nilai yang diyakini itu salah, sesat ya kan ya, maka apa yang disampaikan kepada orang lain juga sesat ya, ya kan, otomatis ya kan, sesat ya. Menurut dia benar tapi menurut Allah sesat ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia menghalang-halangin orang lain untuk di jalan Allah. Di jalan Allah itu berarti jalan Islam, jalannya kebenaran, ya. Jalan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini penting sekali, ya. Sama dengan orang banyak melakukan donasi, ya, donasi, ya, karena ke gereja, ke kuil, ya kan, ke tempat-tempat ibadah, ke tokoh-tokoh agama mereka, banyak sekali donasi diberikan, dan sebagian daripada donasi ini dipakai untuk menyebarkan ajaran agama mereka ke seluruh dunia, ya, dengan dana yang besar, ya, bahkan jutaan dolar, ya, ya, dari tahun ke tahun, dari satu generasi ke generasi, ya, dipakai untuk menyebarkan ajaran yang sesat. Nah, ketika mereka mengerahkan dana, waktu, pikiran, ya, kerja keras untuk menyebarkan ajaran sesat, berarti itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu jalan Islam. Karena kebenaran satu-satunya itu Islam, ya. Itu bisa diverifikasi, ya, bisa di-challenge, bisa dilakukan cross-check dan sebagainya. Islam satu-satunya agama yang benar, yang original. Al-Quran adalah wahyu Allah original, ya, ya. Satu-satunya kitab suci yang sampai sekarang eksis original, ya, ya, murni dari Allah adalah Al-Quran, ya, yang dari sejak diwahyukan Allah kepada Muhammad SAW 14 abad lampau, tiap kata, tiap kalimat, ya, tiap ayat itu tidak ada yang berubah sama sekali, ya, original, ya. Dan insya Allah sampai sekarang, insya Allah sampai nanti di akhir zaman, ya, sebelum hari kiamat. Allah. Nah, ini penting sekali kita kembali kepada Al-Qur'an siapapun kita, ya. Ya, kita pelajarin Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an boleh dipelajarin oleh siapapun, oleh manusia, karena Al-Qur'an ini untuk manusia, ya. Untuk seluruh manusia, bukan untuk muslim aja, tapi untuk seluruh manusia. Ya kan? Kita pelajari. Dari terjemahannya, ya, kita bisa memahami bahwa itu benar dari Allah, gitu kan. Bukan karangan Muhammad, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kemudian Allah juga berfirman di dalam, masih di dalam surat Muhammad, surat ke-47 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru fasatallahum wa adzal a'malahum. Dan orang-orang yang kafir maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amal mereka. Nah, ini menguatkan, ya, menguatkan, ya, tentang bahwa nanti semua amal-amal orang kafir, ya. Orang kafir di sini adalah orang yang non muslim, ya. Ya. Non muslim, ya. Karena apa? Karena bukti sejarah sudah jelas, ya. Rasulullah, ya, dulu berperang dengan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani, yaitu Romawi Timur, ya, orang-orang paganis Majusi, orang Persia, ya. Berperang dengan orang musyrik Quraisy, ya, kabilah-kabilah paganis, ateis, Kristen dan sebagainya, karena mereka kafir. Kenapa? Karena jalan satu-satunya bagi mereka untuk selamat adalah mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Ya, gitu. Ya. Tetapi orang Yahudi, orang Nasrani, ya, karena pengaruh kekuasaan, ya, karena pengaruh asobiah, asobiah itu cinta kesukuan, cinta bangsanya, ya, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW yang dari orang Arab. Ya. Mereka tahu bahwa Muhammad itu Nabi dan Rasul terakhir. Jelas sekali di dalam Injil, di dalam Taurat, dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Jelas sekali, ya. Mereka sudah menunggu-nunggu sebenarnya kedatangan Nabi dan Rasul terakhir itu. Tapi ketika Nabi dan Rasul terakhir itu sudah ada di depan mata mereka, berhadapan muka dengan muka mereka, dengan muka dengan muka, ya, mereka justru mengingkarinya, ya, mendustakannya. Bahkan orang-orang Yahudi, ya, Bani Quraizah, ya, Bani Nazir, Bani Koinuqa itu, mereka justru malah ketika perang Azab itu mereka membela orang-orang musyrik dan mengatakan bahwa orang-orang musyrik Quraisy itu agama mereka lebih baik dan lebih benar daripada agamanya Muhammad. Nah, akhirnya orang-orang musyrik semakin semangat karena semakin yakin bahwa mereka benar. Kan, inilah, ya, kedustaan luar biasa, ya. Kedustaan luar biasa dan akhirnya terjadi peperangan-peperangan besar, ya, antara kaum muslimin dengan pengikut agama-agama yang lain, ya. Saudaraku yang budiman telah cerdas. Kita lanjutkan lagi di dalam ayat berikutnya, mohon maaf, surat Muhammad ayat berikutnya ayat ke-9, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, ya. Jadi selain wadzalla a'malahum, ya, amal-amal itu mereka itu sesat, juga fahbata a'malahum. Jadi diperkuat lagi, ya. Fahbata atau terhapus amal-amal mereka, ya. Jadi sesat dan kemudian terhapus. Kenapa? Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu, ya. Karena mereka itu membenci apa-apa yang diturunkan Allah, ya. Membenci ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ya. Kalau kita lihat, ya, orang-orang kafir, ya, itu memang mereka membenci ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Terutama tokoh-tokohnya, ya, para penguasa, pemimpin-pemimpinnya, ya, orang hartawan-hartawannya, ya, orang-orang yang sukses, ya, dalam meniti status sosial. Mereka itu benci dengan ayat Al-Qur'an. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an itu, ya, ayat Allah itu adalah keadilan untuk seluruh manusia. Tidak ada perbedaan kasta. Semua manusia di hadapan Allah sama, ya kan? Dan tidak boleh zalim kepada siapapun, ya. Kepada siapapun tidak boleh zalim, ya. Nah, ini adalah Al-Qur'an. Dan mereka membenci dengan itu, ya. Contohnya Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu dikenal dengan sebagai di masyarakat Quraisy Mekah itu Abu Jahal adalah sebutannya adalah Abul Hakam, ya. Nama aslinya adalah Amr bin Hisyam, ya. Nah, masyarakat Quraisy Mekah itu mengenalnya dia dengan sebutan Abul Hakam. Karena itu gelar dia. Abul Hakam artinya bapak yang sangat bijaksana. Kenapa? Karena, ya, Amr bin Hisyam ini, ya, itu adalah orang yang tokoh, ya. Orangnya berwibawa, ya. Kalau berbicara pintar sekali berbicara, ya. Berwibawa ketika berbicara. Dan dia dihormati, ya, disanjung oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia dianggap bijaksana, karena kalau ada permasalahan, ada urusan perselisihan, pertengkaran, keributan, orang-orang, ya, orang-orang umum, awam itu mereka mengadukan masalahnya kepada Amr bin Hisyam ini untuk mendapatkan penyelesaian. Bagaimana pendapat dia, bagaimana keputusan dia, gitu. Dan orang-orang kemudian dan Amr bin Hisyam kemudian memberikan keputusan, dan orang-orang kemudian hormat sama dia, karena dia keputusan-keputusan dia yang dia berikan itu bijaksana, dianggap bijaksana dan sebagainya. Jadi orang terlena, ya, terkagum-kagum dengan kemampuan Amr bin Hisyam ini, yang oleh Rasul disebut sebagai bukan Abul Hakam tapi Abu Jahal. Abu Jahal adalah bapak kebodohan. Kenapa bodoh? Karena dia sebenarnya sudah tahu bahwa Muhammad itu, ya, Rasulullah tidak pernah berdusta, ya. Dari sejak sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum umur 40 tahun itu Rasulullah Muhammad, ya, itu tidak pernah berdusta. Sekalipun tidak pernah berdusta, ya, ya. Orangnya itu al-amin, terpercaya, ya. Tidak pernah khianat, ya. Kalau diberikan amanah menunaikannya, ya. Dan orangnya baik, ya. Dan semua omongannya itu tidak ada yang dusta. Sebelum menjadi diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi Abu Amr bin Hisyam ini masih keluarga besar, ya. Ya. Keluarga besar, suku besar Quraisy, ya kan. Nah, ketemu dengan Rasulullah itu di wujudnya yaitu Abdul Manaf, ya. Ya, Abdul Manaf punya anak Hisyam, Hisyam punya anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad, ya, bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian Abdul Manaf punya anak namanya Abdul Syam. Abdul Syam punya anak Umayyah. Umayyah, ya. Punya anak Hisyam. Hisyam ini udah punya anak Amro. Nah, jadi masih bapaknya wujud, ya, masih ketemu di situ, ya. Jadi masih dianggap keluarga besar. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Jadi Abu Jahal itu pernah berkata kepada Muhammad ketika Muhammad sudah diangkat menjadi Rasulullah. Wahai Muhammad, ya, sesungguhnya aku tidak mendustakan engkau, ya, karena aku tahu bahwa engkau tidak pernah berdusta. Apa yang engkau sampaikan itu tidak dusta. Tapi aku benci, ya, aku benci kepada ayat-ayat yang engkau sampaikan, ya. Aku benci kepada ayat-ayat yang engkau sampaikan, ya. Tidak suka, ya. Kenapa? Karena ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah Al-Qur'anul Karim, ayat Al-Qur'anul Karim, dan itu hukum universal, ya. Intinya gini, intinya Abu Jahal itu tidak mau masuk Islam karena apa? Takut kalau dia masuk Islam maka kedudukan dia, ya, itu akan hilang, ya. Rasa hormat orang-orang kaumnya kepada dia yang selama ini dinikmatin dia, itu kan karena kebijaksanaan dia, itu akan hilang. Kenapa? Karena dalam Islam, ya, itu sama, semua manusia sama. Kemudian juga antara budak atau mantan budak dengan tuannya itu sama, ya. Dan semua ketika dia seseorang masuk Islam maka dia harus mengikut aturan Allah, mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perintah Rasulullah itu adalah berdasarkan Al-Qur'an juga kan gitu. Jadi dia tidak mau tunduk kepada perintah Muhammad, tidak mau kehilangan status sosial dia, kehormatan sosial dia, kedudukan dia, ya. Akhirnya dia membenci ayat Al-Qur'an gitu. Ini sama dengan yang terjadi pada Kaisar Heraklius, ya. Kaisar Romawi Timur, Heraklius, ya. Ketika Rasulullah hidup itu di Romawi, penguasa Romawi Timur adalah Heraklius. Nah, Heraklius ketika Rasulullah mengirim utusan kepada Heraklius untuk menyeru kepada Islam, ya kan? Kemudian dia Kaisar Heraklius melakukan verifikasi, ya, kepada utusan Rasulullah, ya. Kemudian ditanya tentang macam-macam dan dia juga memanggil kafilah dagang dari Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, kemudian dia juga verifikasi ke Abu Sufyan, menanyakan tentang ini, tentang Muhammad, tentang kehidupannya, tentang pemeluknya, tentang ajaran dan sebagainya. Dan Heraklius, karena dia sudah mempelajari apa yang terjadi, yang terdapat di dalam kitab suci Injil, maka dia sampai keyakinan bahwa memang Muhammad ini adalah nabi dan rasul terakhir. Ya, dia yakin, sudah yakin gitu. Ya, dia yakin, tapi kenapa kok tidak mau Islam? Ya, itu. Nah, ya. Kenapa tidak mau syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Padahal itu mudah di mulutnya. Karena dia tahu konsekuensi syahadatain, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Konsekuensi kalau masuk Islam maka dia harus apa? Dia harus berjuang untuk Islam. Dia harus merubah semua kebiasaan yang pernah dimiliki, dirubah untuk harus sesuai dengan Islam, aturan Islam. Dan dia harus mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu, ya. Dan dia takut kalau dia masuk Islam, maka dia akan dibenci oleh kaumnya, yaitu terutama para pendeta Nasrani, ya, kaum pembesar pendeta Nasrani. Dan dia takut kalau dia masuk Islam, maka dia akan digulingkan dari kekuasaannya sebagai kaisar. Kenapa? Karena agama resmi daripada Romawi Timur adalah Nasrani, ya, yang berdasarkan Trinitas itu, ya. Jadi dia takut kekuasaannya hilang, bahkan dia takut diasingkan, dia takut dibuang atau disiksa gitu. Nah, karena takut itu, ya, dengan berbagai pertimbangan akhirnya dia menolak masuk Islam, ya. Dia menolak masuk Islam. Akhirnya terjadilah, ya, karena dia menolak maka pembesar-pembesar Romawi juga akhirnya masih dalam kondisi Nasrani. Akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin dalam perang Mu'tah, dalam perang Yarmuk, ya kan, dan sebagainya sebagainya. Ini dalam sejarah seperti itu, ya. Nah, jadi sama intinya adalah wakarihu, ya, wakarihu, ya. Karena apa? Karena mereka wakarihu, ya, mereka membenci ayat-ayat Allah, ya. Karena mereka membenci ayat-ayat Allah. Dalika bi annahum karihu ma anzala Allah. Ya. Yaitu membenci apa-apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, ayat Al-Qur'an Karim. Saudaraku yang budiman dan cerdas, di dalam ayat 28 masih surat Muhammad juga Allah menegaskan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalika bi annahum tabau ma askhatallahu wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Ya. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan keburukan Allah, ya, dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka, ya. Jadi mengikuti apa yang menimbulkan keburukan Allah. Contohnya adalah mengatakan, meyakini bahwa Allah punya anak, Itu ada Allah sangat murka ya, ya. Bahkan dalam riwayat apa hadis itu ya, Allah itu ya apa dihinakan dengan itu ya, dengan ini. Hampir-hampir gunung-gunung itu ya, gunung-gunung sekarang ini hampir berserakan ya, pecah belah. Kenapa? Karena ucapan manusia bahwa Allah punya anak, punya anak. Ini subhanallah, Allah Akbar ya. Allah Maha Suci ya. Allah penguasa seluruh jagat raya ini, Allah Maha Hidup ya kan. Sekarang Allah masih hidup dan akan hidup selama-lamanya, Maha Hidup ya. Allah Maha menguasai seluruh kehidupan, Allah yang menumbuhkan semua tanam-tanaman ya, detik per detik. Allah yang mengatur semua pergerakan sel-sel tanaman ya, sel-sel hewan, ikan ya, jumlahnya miliaran ya, tanaman, hewan itu Allah semuanya yang mengatur ya, detik per detik ya, ya. Allah penguasa seluruh jagat raya ini, di langit maupun di bumi ya kan, di alam nyata maupun alam gaib, alam jin, alam malaikat ya, semuanya Allah penguasanya ya. Allah yang Maha melihat, mendengar, mengetahui seluruh kehidupan ya. Langkah-langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap gulita pun Allah mengetahui semuanya. Ya, Allah mengetahui kondisi semua butir-butir pasir ya kan, yang sangat kecil, yang besar, yang kering, yang basah di atas permukaan maupun di bawah permukaan, di padang pasir, di pantai, di bawah lautan, semuanya Allah Maha mengetahui kondisinya. Ya, semua yang terjadi, yang apa, yang kondisinya di langit ya, di bumi, di galaksi, planet-planet, bintang-bintang ya, semuanya Allah yang menguasai, Allah yang mengetahui ya. Bagaimana mungkin ya Allah memiliki anak ya? Tidak ada yang pantas ya, ya, ya, ya. Tidak ada yang, Allah Maha Suci, Allah Maha Besar ya, Allah penguasa seluruh jagat raya. Allah tidak membutuhkan manusia, Allah tidak membutuhkan makhluk ya, karena Allah al-qiyamu binafsi, Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan, Allah tidak membutuhkan makhluk ya, ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Nah, inilah konsep, inilah yang harus kita. Nah, ini berulang-ulang oleh Allah tegaskan ya, ya. Allah tegaskan berulang-ulang ya di dalam Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena ini pokok sekali gitu loh ya. Untuk apa? Untuk menghapus keyakinan yang sesat ya, yang terjadi sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, kemudian sampai Rasul diangkat sampai sekarang, itu keyakinan bahwa Allah itu, Tuhan itu punya anak, itu masih ada. Diyakini, disebarkan dengan dana yang besar oleh berbagai macam lembaga, ditulis dalam berbagai ribuan buku ya, dengan berbagai macam ya, argumentasi, alasan dan sebagainya. Padahal itu sesat ya, sesat, sangat sesat. Nah, inilah penting sekali ya saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, untuk berpikir ulang ya. Allah Maha Suci, Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak ya, Allah Akbar. Nah, ini adalah yang menimbulkan kemurkaan Allah. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa Allah punya anak, itu berarti itu menimbulkan kemurkaan Allah. Allah sangat murka sekali sebenarnya ya, kepada orang-orang di dunia sekarang ini. Cuma kenapa kok enggak dianggap langsung? Karena doa Rasulullah Muhammad SAW, yaitu doanya apa? Bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah supaya umatnya itu jangan diazab ya, dihapuskan dari muka bumi, karena sebagaimana umat-umat sebelumnya yang dihapus dari muka bumi karena kekafiran mereka ya, ya. Jadi artinya apa? Rasulullah menginginkan supaya Allah kasih kesempatan itu, supaya bertaubat, supaya kembali kepada Islam ya, sebagai agama yang fitrah, agama yang benar itu, kasih kesempatan. Jadi kalau, mohon maaf ya, saudaraku yang masih non muslim sekarang itu masih hidup, itu karena apa? Karena doa Rasulullah ya, ya. Bisa jadi Allah ya sebenarnya ingin menghancurkan Anda ya, membinasakan Anda saat ini juga, tapi Anda tidak dibinasakan Allah ya. Kenapa? Karena doa Rasulullah, supaya apa? Supaya Anda diberi kesempatan sampai nanti akhir yaitu ya ajal Anda ya. Kalau ajal sudah, itu ketentuan Allah, tidak bisa lagi ditunda lagi. Nah, inilah penting sekali kita kembali bertaubat kepada Allah, kembali kepada Islam, kepada agama yang benar, dan kita tidak pasti memang tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tetapi kalau Anda memang ingin keselamatan di akhirat, ingin amal Anda, usaha kerja keras Anda, perjuangan hidup Anda di dunia ini tidak sia-sia, masuklah Islam, ya. Beriman dengan benar kepada Allah, kepada Rasulullah, ya. Tinggalkan doktrin, ya, dogma atau ajaran-ajaran yang diwariskan, ya, dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, dari tokoh-tokoh kita yang itu tidak benar, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan Islam, ya. Tidak sesuai dengan sumber yang otentik, yang sahih. Nah, ini penting sekali. Ya. Penting sekali kita memahaminya, ya. Perubahan harus segera kita lakukan kalau kita masih belum muslim, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya. Maka Allah menghapus segala amal mereka. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaan Allah, ya. Keridhaan Allah itu apa, ya? Banyak orang yang membenci pada apa yang diridhai Allah, ya. Ya, yang diridhai Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat tunduk patuh kepada Allah, orang-orang yang komitmen dengan Islam, dengan Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an, menghayatinya, mengimplementasikannya, ya. Kemudian orang-orang yang berdakwah, ya, kepada Allah, dakwahilah Allah dan berjihad fisabilillah, itu adalah orang-orang yang diridhai Allah, ya. Nah, kalau Anda membenci, mohon maaf ya, kalau Anda membenci, ya, aktivitas atau orang-orang yang berdakwah ila Allah, berdakwah menyeru kepada Allah, membenci aktivitas, ya, jihad fisabilillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi, ya, ya, maka Anda masuk dalam golongan kelompok ayat ini. Siapapun Anda, walaupun Anda mungkin mengaku muslim, ya. Anda mengaku muslim, tapi Anda adalah tokoh, Anda adalah penguasa, ya, Anda adalah punya jabatan, punya kedudukan, punya pangkat, mungkin jenderal atau apa gitu. Anda muslim tapi Anda membenci, ya, dakwah Islam. Anda membenci jihad fisabilillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi, menegakkan undang-undang Allah di muka bumi, aturan Allah di muka bumi, dan Anda membenci aktivitas itu, membenci orangnya juga, maka Anda bisa jadi, ya, Anda di akhirat nanti bisa masuk dalam fahbatu amalahum, ya. Allah akan menghapus amal-amal Anda, ya. Walaupun Anda sudah banyak melakukan perbuatan kebaikan, donasi, kedermawanan, infak, ya, mungkin sholat, puasa, ya, tapi karena Anda membenci, ya, dengan apa yang menimbulkan keridhaan Allah, maka bisa jadi Anda dihapus amal-amal Anda. Nah, inilah nanti Anda bisa menjadi orang yang sangat merugi sekali, ya, sangat merugi sekali di akhirat. Anda sudah merasa berbuat banyak kebaikan, amal soleh, ibadah, ya kan? Tapi di akhirat tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal perbuatan Anda, amal ibadah Anda, donasi Anda, ya, infak Anda tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, inilah yang harus menjadi peringatan besar kepada kita. Kenapa? Karena nanti kalau sudah di akhirat, kita enggak bisa lagi balik ke dunia untuk memperbaiki semuanya, tidak ada waktu. Tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Maka mumpung kita masih di dunia ini, kita perbaiki. Segera kita perbaiki. Jangan sampai kedahuluan dengan ajal yang bisa jadi tiba kapanpun, ya. Kesempatan untuk memperbaiki, inilah warning kepada semua manusia, kaum muslimin maupun non-muslim. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kemudian di dalam ayat lain, ya, Allah juga berfirman, ya, di dalam surat At-Taubah, ya, ayat 53 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul anfiqu tau'an aw karhal la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Katakanlah, ya, kul, katakanlah Muhammad, ya. Artinya Muhammad diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada umatnya, kepada seluruh manusia, ya. Ya. apa itu? Infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima oleh Allah. Sungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Nah ini ancaman kepada, pertama adalah kepada non-muslim, orang yang kafir. Ya. Orang kafir itu amal, infak mereka, donasi mereka, ya, apa yang mereka donasikan, ya, harta kekayaannya, ya, dari harta, dari waktu, tenaga pikirannya, ya, yang dipakai, ya, itu orang-orang kafir, ya, dengan sukarela maupun terpaksa, ya, terpaksa karena itu diperintahkan oleh pemimpinnya atau tokoh agamanya, sukarela karena memang dia senang dan sebagainya, lagi banyak rezekinya. Nah, itu semuanya tidak diterima, ya. Tidak akan diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi la yutaqabbala minkum, ya. Jadi la yutaqabbala minkum. Jadi lam nun itu berarti selama-lamanya tidak akan diterima, ya. Jadi kenapa? Karena kafir, ya. Karena apa? Karena amal infak, ya, sedekah, ya, donasi itu semuanya dia lakukan bukan untuk mencari ridho Allah, ya. Karena apa? Karena dia tidak menyembah Allah dengan benar, ya. Tapi dia melakukan karena apa? Karena Karena dia meyakini bahwa donasi itu dia lakukan untuk agamanya, dan agamanya itu diyakini bahwa itu agamanya benar. Kemudian karena apa? Karena dia ingin selamat di akhirat, selamat dengan Sang Juru Selamat, selamat dengan Sang Penebus Dosa, ingin selamat bersama dengan Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dengan Sang Buddha Gautama, dengan dewa-dewa yang lain gitu kan. Nah, ya, padahal ini adalah keyakinan yang salah, maka karena bukan untuk Allah, maka amal-amalnya ditolak oleh Allah nanti. Ya, karena di akhirat itu fenomena besar yang terjadi di akhirat itu semua manusia dikelompokkan, ya, berdasarkan apa yang dia sembah. Jadi orang yang menyembah patung, maka dia bersama dengan patung yang disembah itu. Orang yang menyembah dengan salib Kristus, Yesus Kristus, maka dia bersama dengan salib Yesus Kristus itu. Orang yang menyembah Buddha, maka dia menyembah Buddha, bersama dengan Buddha. Ya. Orang yang menyembah dewa ini, dewa itu, maka bersama dengan dewa itu. Orang yang menyembah matahari, maka bersama dengan matahari. Ya, dikumpulkan menurut berdasarkan Tuhan yang disembah di dunia ini. Nah, kalau dia tidak menyembah Tuhan, dia menyembah hawa nafsunya. Ya, maka hawa nafsunya ditaruh di suatu tempat, ya, maka dia bersama dengan hawa nafsunya itu, ya. Ya. Ya, ini adalah orang-orang ateis, orang-orang komunis yang tidak mengenal Tuhan, ya. Itu mereka bersama dengan hawa nafsunya. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia itu menyembah sesuatu, ya. Kalau dia tidak menyembah Tuhan, berarti dia menyembah dirinya sendiri, yaitu hawa nafsunya, keinginan dirinya sendiri, ya. Nah, itu. Nah, kemudian orang yang menyembah Allah ditempatkan di tempat tersendiri. Nah, kemudian Allah datang dan kemudian berfirman, siapapun yang menyembah kepada sesuatu, maka dia dia harus meminta balasan pahala kepada sesuatu yang disembah itu. Ya. Maka kemudian orang-orang yang menyembah patung, ya, berhala, maka kemudian meminta pahala kepada patung berhala. Yang menyembah Yesus salib, ya, maka dia kemudian meminta pahala. Tapi semua Tuhan-Tuhan selain Allah itu semua menolak, ya, tidak mau mengakui, ya, ya, tidak mau mengakui, ya, tidak mau menerima, ya, dan mereka semuanya mengingkari penyembahan yang dilakukan oleh manusia itu, ya, ya. Termasuk kalau orang menyembah kepada orang lain, ya, menyembah kepada orang lain, ya, dia menyembah kepada tuannya, daimyonya, ya, tuan tanahnya atau pembesarnya atau bangsawannya atau rajanya, kaisarnya atau presidennya, menterinya atau tokoh yang sangat disegannya, dia menyembah dalam hidupnya, maka tokoh itu pun, ya, akan kemudian mengingkari, ya, tidak mau, ya. Ya, kenapa? Memang segala kekuasaan di akhirat itu milik Allah, ya. Kekuasaan milik Allah, bukan milik selain Allah, ya. Tidak ada kekuasaan malaikat, tidak ada, ya, malaikat, jin, manusia, ya, hewan, semuanya itu tidak memiliki daya apapun di akhirat, ya. Nah, maka itulah penyesalan yang luar biasa. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak menyembah Allah itu menyesal sekali. Kenapa kok dulu di dunia tidak menyembah Allah? Padahal Allah sudah jelas sekali, ya, memberikan keterangan, ya, wahyu, ya. Al-Qur'anul Karim itu adalah keterangan yang sangat-sangat jelas, terang sekali, ya. Gitu, ya. Semua misi para nabi, para rasul, dari Nabi Adam, Nuh alaihissalam, ya kan? Kemudian Idris, ya, Hud, ya, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, alaihissalam, semuanya. Kemudian sampai ke Daud, Sulaiman. Kemudian sampai ke Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, ya. Sama semua nabi para rasul itu adalah menyeru manusia untuk, ya, Ala ta'budu ilallah, ya. Janganlah menyembah kecuali kepada Allah. Ala ta'budu ilallah. Gitu kan, gitu. Ya. Israel adalah gelar Nabi Yakub, ya. Ketika dia meninggal, mau meninggal, ya, dia mengumpulkan seluruh anaknya, cucunya semuanya dikumpulkan, dan kemudian dia memberi wasiat supaya, ya, menanyakan apa yang akan engkau sembah sepeninggalku. Maka semua anak cucunya bersaksi, bersumpah bahwa mereka akan menyembah Allah sebagaimana yang disembah oleh Yakub, ya, Israel, yang disembah oleh Ishak, yaitu bapaknya Yakub, dan disembah oleh Ibrahim. Ya, itu sama yang disembah Ibrahim, Ishak, dan Yakub adalah Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Nah, ya, kemudian setelah mendapatkan persaksian dari anak cucunya, Israel atau Yakub itu kemudian meninggal dunia dengan tenteram, ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi kemudian generasi berikutnya kemudian terjadi penyelewengan, penyesatan, dan akhirnya menyembah selain Allah, ya. Orang-orang Yahudi, ya, itu menyembah Uzair, ya. Uzair, ya. Uzair itu adalah seorang soleh, ya kan, yang tadinya itu awam terhadap agama, kemudian dia tiba-tiba pingsan, ya, mati suri. Dan kemudian ketika mati suri, itu kemudian dia hafal isi dalam Taurat itu. Akhirnya orang-orang, wah, ini adalah anak Tuhan, gitu kan. Anak Tuhan, gitu. Jadi akhirnya mereka menyembah Uzair. Nah, ini adalah, padahal apa yang terjadi di dunia ini semuanya adalah ujian, ujian bagi manusia, gitu kan. Apakah dia tetap menyembah Allah atau menyembah kepada yang lainnya? Gitu. Apa yang terjadi dengan Isa alaihissalam, ya? Isa alaihissalam memang tidak punya bapak, ya, lahir dari ibunda, ya, Maryam, ya, perawan suci, ya. Itu semuanya atas kehendak Allah sebagai ujian. Ya, sebagai ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia. Itu, ya. Tapi kemudian pengikutnya, ya, generasi berikutnya kemudian mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan karena dia tidak punya bapa. Nah, ini adalah karangan, ya, ilusi yang dibuat-buat, enggak ada dasarnya. Ya, dalam Al-Qur'an jelas diperjelas itu, ya. Dalam Taurat sama dalam Injil yang asli pun itu jelas, ya. Kita bisa melihat di dalam Injil Barnabas, ya. Injil Barnabas itu yang masih murni, ya, masih murni. Memang Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya. Ya, dia adalah ruh yang ditiupkan Allah kepada Bunda Maryam, kan itu, ya. Dia bukan anak Allah, ya, ya. Dia bukan anak Allah, ya. Ini Subhanallah. Sementara Isa bin Maryam itu butuh makan, butuh minum. Sementara Allah tidak butuh makan dan butuh minum, ya. Jangankan Allah, malaikat aja tidak butuh makan dan tidak butuh minum, ya, gitu, ya. Malaikat makhluk Allah, kan, gitu. Apakah Allah maha suci? Allah tidak membutuhkan. Kalau manusia punya hawa nafsu, Allah, ya, maha suci, tidak ada hawa nafsu, tidak ada tidak, Allah tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan jin, tidak membutuhkan makhluk, ya, gitu. Nah, inilah, karena Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Suci. Nah, ini penting sekali konsep-konsep seperti ini, ya, kita jadikan sebagai keyakinan hidup, ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah, dan Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Nah, ini adalah warning untuk orang-orang muslim. Ya. Orang-orang muslim berarti sholat kan? Mereka sholat, tapi dengan malas. Ya. Dengan malas apa? Ya, dengan ala kadarnya, malas-malasan. Ketika sholat juga tidak khusyuk, ya, tidak memahami apa yang dibacanya, ya. Nah, itu karena apa? Hati dan pikirannya sibuk dengan duniawi, ya. Dia malas, enggan, atau kalau sholat pun itu mengakhirkan waktunya di akhir waktu. Karena apa? Karena sibuk dengan jabatan, pekerjaan, karir sehari-hari, ya kan gitu. Nah ini ya, kenapa? Karena sibuk dengan mengikuti perintah bosnya, atasannya. Nah ini banyak terjadi ya sekarang ini di mana-mana, ya. Gitu. Jadi banyak kaum muslim sendiri enggan untuk sholat, ya. Kalau sholat juga malas-malasan, ya, ala kadarnya, atau cepat secepat kilat dan sebagainya. Ya Allah, Allah. Padahal ya sholat itu adalah merupakan sesuatu yang harusnya didambakan, dinanti-nanti oleh orang mukmin yang benar. Kenapa? Karena dalam sholat itulah ya kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Ketika seorang hamba itu sholat, maka Allah langsung menghadapinya. Ya, ya. Ketika Allah hambanya itu membaca Al-Fatihah, maka Allah langsung meresponnya. Jadi Allah langsung merespon, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka ketika hambanya itu membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka Allah langsung merespon. Apa itu? Oh, hambaku sedang memujiku, ya kan itu. Dan aku memang maha suci, maha mulia dan sebagainya itu. Ar-Rahmanir Rahim, ya kan. Ya, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, hambaku sedang memujiku, ya, dan sebagainya. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya. Sesungguhnya Allah adalah penguasa hari kiamat, hari pembalasan, hari akhir. Nah, maka Allah langsung membalasnya dengan ucapan, "Oh, benar, aku adalah penguasa hari akhir, ya. Seluruh kekuasaan di hari akhir itu di tanganku, ya kan? Aku akan menghakimi seluruh manusia dan sebagainya. Hukum akan keadilan akan aku tegakkan sebenar-benarnya, sedetail-detailnya dan sebagainya. Itu. Jadi, nah, jadi Allah masih menurut cuma manusia memang, ya, memang tidak mendengar respon Allah. Tapi bagi orang yang beriman, karena ini disebutkan dalam hadis sahih, maka yakin Allah merespon, ya. Karena Allah itu gaib, ya. Allah gaib, maka kita tidak bisa mendengar langsung respon Allah. Karena Allah Maha Suci, Allah juga gaib, kan gitu. Tapi kita yakin Allah merespon, ya. Dan itulah interaksi luar biasa, ya. Jadi dibalik dari sholat itu pahala Allah sudah sediakan luar biasa banyak. Jadi contohnya adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Nah ini hadis sahih, ya, hadis sahih. Jadi seorang hamba manusia itu melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, entah itu sholat sunnah atau sholat sunnah qobla subuh atau sholat qiyamul lail, itu lebih berharga, ya, ya, daripada mendapatkan dunia seisinya. Kita bisa bayangkan dunia seisinya ini, ya, daratan, lautan, gedung-gedung, ya kan, tanaman, ya kan, ladang, sawah, ya kan, berbagai macam kenikmatan, ya, itu, ya, itu dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu lebih berharga 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Masya Allah, nanti dapatnya dari mana? Nanti di akhir dapat oleh Allah. Ya. Apalagi kalau sholat wajib, ya, sholat subuh, ya kan, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Allah Akbar, di atas itu otomatis, karena sholat 5 waktu adalah sholat wajib, ya. Dan itu perintah Allah langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah mi'raj, dan itu wajib pada umatnya. Jadi Subhanallah Akbar, ya. Ya. Contohnya adalah dalam hadis sahih, ya, kalau seorang hamba melakukan sholat sunnah duha, ya, 8 rakaat, ya, maka Allah akan membangunkan baginya istana besar nanti di surga. Istana besar di surga, ya kan. Nah, kita bisa bayangkan, ya, kita ingin memiliki rumah, ya, yang sederhana, ya, 2 tingkat aja sederhana. Itu berapa tahun kita harus menyicil atau membangunnya, ya, menabungnya, ya, ya. Berapa lama kita harus kerja keras, ya. Itu hanya untuk satu petakan rumah dua tingkat. Apalagi punya istana, ya, ya, besar gitu kan, nah, di dunia ini, ya. Nah, ini bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, atau bahkan mungkin satu generasi-generasi berikutnya untuk membangunnya. Nah, ini ya, 8 rakaat sholat sunnah di waktu duha itu, ya, ya, Allah akan memberikan balasan dengan istana besar nanti di surga. Ya kan? Nah, maka orang kaum muslimin, kaum mukmin itu pahalanya banyak sekali, ya. Pekerja apa amal ibadahnya itu ringan, mudah, tapi pahalanya nanti di surga itu besar sekali, luas sekali, besar sekali. Nah, inilah beruntung bagi orang-orang yang beriman. Beruntung bagi, nah, bagi orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang kafir, orang tidak muslim, tidak beriman, itu amal-amalnya useless, enggak ada gunanya. Sudah capek, sudah apa, bertahun-tahun beribadah, ya kan? Bertahun-tahun berdoa, bertahun-tahun apa, beramal, infak, sedekah, donasi dan sebagainya, bekerja keras, ya, membantu orang lain dengan berbagai macam, membantu orang-orang susah dan sebagainya, itu semuanya enggak ada gunanya di akhirat, ya, tidak ada nilainya. Nah, inilah, ya, perbedaan besar antara, ya, orang yang muslim dengan orang non-muslim, orang yang beriman dan benar dengan orang yang tidak beriman. Nah, ini. Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ada sebuah hadis, ya, yang insya Allah perlu saya kita bacakan, ya, untuk peringatan kepada siapapun, ya, termasuk kepada kaum muslimin, yang yaitu bahwa perbuatan dia, kerja keras dia itu tidak ikhlas kepada Allah, ya. Tidak ikhlas kepada Allah artinya apa? Dia melakukan itu semuanya untuk dirinya sendiri dan untuk supaya dihargai, dihormati, disanjung manusia, ya, bukan untuk Allah, ya. Jadi hatinya itu semua hatinya mengakui bahwa memang dia lakukan ini bukan untuk Allah tapi untuk apa, dirinya sendiri, itu supaya dia mendapatkan kedudukan, supaya dihormati, disanjung, dipuja, supaya ditaati atau supaya di apa, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ini. Maka saya bacakan hadisnya, ini hadis sahih riwayat Muslim, ya. Haddatsana Yahya bin Habib al-Jarisi, haddatsana Khalid ibnu Haris, haddatsana ibnu Jurais, haddatsani Yunus ibnu Yusuf, an Sulaiman ibnu Yasar, qala tafarraqal nasu an Abi Hurairah, faqala lahu natil, ya. Natil, ahlis Syam, ayuhas syaikh, hadisan sami tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqadu yaumal qiyamati alaihi rajulun, ya, rajulun istushhida fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a Qur'an fa tiyabihi fa 'arafahu bi ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu 'ilma qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu qika Qur'an wa ra'tul fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liqal alim wa qara'tal qur'an liqal huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun wassa'allahu alayhi wa atahu min asnafil mal kullihi Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqal huwa jawadun faqad qila summa summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Yahya bin Habis Al Haris memberitahu kami, Khalid bin Al Haris memberitahu kami, ini adalah riwayat di sanadnya. Ibnu Jurais memberitahu kami, Yunus bin Yusuf memberitahuku dari Sulaiman bin Yasar, ya dari Sulaiman bin Yasar ia berkata, jadi ini adalah riwayat dari Sulaiman bin Yasar, ya Sulaiman bin Yasar berkata, ketika orang-orang membubarkan diri meninggalkan Abu Hurairah, ya yaitu setelah sebelumnya mereka dalam forum majelis Abu Hurairah bersama Abu Hurairah, maka Natil ini adalah Natil bin Qais Al-Hazami Asy-Syam, seorang tabi'in, ya. Tabi'in itu berarti generasi setelah generasi sahabat, ya, radhiyallahu anhu. Pembesar kaumnya, ya, Natil nih. Dia adalah seorang tabi'in, yaitu orang yang hidup setelah generasi sahabat. Nah, dia adalah penduduk Syam, ya. Berkata kepada Abu Hurairah, wahai Syekh, tuan guru, beritahukan kepada kami suatu hadis yang engkau dengar langsung dari Rasulullah. Maka Abu Hurairah menjawab, ya, baiklah, na'am. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diberi keputusan hukum diadili pada hari kiamat adalah seseorang yang dipandang sebagai syuhada. Ya, ya, artinya dia mati di dalam peperangan jihad fisabilillah. Kemudian dia datangkan di depan seluruh manusia, ya, seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh makhluk Allah, dan diberitakan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang disediakan buat syuhada. Maka Allah berfirman, apa yang telah engkau perbuat untuk mendapatkannya? Maka dia menjawab, aku telah berperang karena engkau, ya Allah, sehingga aku menjadi syuhada, orang yang mati syahid. Maka Allah berfirman, kadzabta, engkau berbohong, ya, engkau berdusta. Tetapi engkau berperang di dunia waktu itu agar engkau dikatakan sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Dan yang demikian itu telah dikatakan orang terhadapmu. Jadi artinya apa? Dia telah berjuang dan dia sudah mendapatkan balasan dari perjuangan dia di dunia, yaitu disegani, dihormati orang sebagai pahlawan, orang yang banyak jasanya, dihormati, mendapatkan banyak reward, ya, medali, penghargaan dan sebagainya, ya. Nah, kemudian selanjutnya diperintahkan agar dia dibawa, wajahnya diseret menuju ke neraka dan dilemparkan ke dalam neraka, ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini karena apa? Karena dia riya, karena dia berjuang untuk mendapatkan pahala dari sisi manusia, bukan dari Allah. Dia tidak sungguh-sungguh hatinya ikhlas kepada Allah. Dia berjuang tidak sungguh-sungguh untuk Allah, tapi untuk supaya didengar, dilihat, ya, disanjung, dipuja, dihormati, dihargai oleh manusia. Dan dia sudah mendapatkan berbagai macam penghormatan itu, tanda jasa itu, ya, dia dihormati, disanjung, dijadikan sebagai idola, pahlawan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, ya, dia adalah orang yang alim, seorang ustad, ya, membaca Al-Quran, mengajarkannya, kemudian dia didatangkan, ya, ya, kemudian kepadanya diberitahukan kenikmatan-kenikmatannya dan dia pun mengetahuinya, ya, maksudnya kenikmatan-kenikmatan yang telah dia dapatkan di dunia. Jadi dia sebagai ustad mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu Islam kepada orang lain, dan dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan hasil daripada usaha dia di dunia. Apa itu? Ya, mendapatkan berbagai macam fasilitas, ya, rasa sanjung, rasa hormat, ya, dia kemana-mana dihormati, disanjung, disalami, selalu mendapat kedudukan yang di depan, yang orang-orang hormat, takjub gitu. Kenapa? Karena dia orang alim yang mengajarkan Al-Quran, dan dia di mana-mana disanjung sebagai seorang ustaz, sebagai seorang syekh, sebagai seorang kiai, sebagai seorang habib, sebagai seorang ulama yang ini. Jadi orang-orang dia mendapatkan fasilitas dengan kedudukan sosial itu, ya, kedudukan status sosial dia itu mendapatkan fasilitas, di mana-mana dia dihormati, disanjung, ya kan? Dia selalu hidup dalam kondisi enak dan nyaman, karena disanjung dan dipuja dan kemudian hormati, disegani orang lain. Maka kemudian Allah berfirman kepadanya, apa yang telah engkau perbuat untuk mendapatkan kenikmatan itu? Maka dia menjawab, aku telah belajar ilmu sungguh-sungguh, mengamalkannya, serta aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, kazabta. Tetapi engkau belajar dan mengejar ilmu supaya engkau dikatakan sebagai orang yang alim. Dan supaya engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai orang yang ahli Al-Quran atau qori, ya kan? Kamu dan kamu di dunia sudah mendapatkan itu, ya. Dan orang-orang sudah mengatakan seperti itu kepadamu dan kamu merasa senang, ya kan? Kemudian kamu melakukan itu bukan untuk Allah, bukan untuk aku, tapi untuk diri kamu sendiri supaya orang lain itu hormat kepada engkau dan kamu senang dengan fasilitas dan segala macam rasa hormat dan sanjung dari orang itu, dan kamu di dunia sudah mendapatkan itu, ya, dan kamu sudah mendapatkan semuanya itu dari hasil perjuangan kamu, dari hasil amal soleh kamu itu, ya. Nah, maka selanjutnya diperintahkan agar dia dibawa dan diseret wajahnya lalu dilemparkan dalam neraka, dan dia masukkan dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dilapangkan oleh Allah rezekinya, kaya, ya, dia hartawan, memiliki berbagai macam harta kekayaan, kekuasaan, pengaruh, ya, sosial ekonomi, dan dia pun didatangkan dan diberitakan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah dia dapatkan di dunia, ya, berbagai macam kemudahan, status sosial, sarana prasarana dan sebagainya, dan dia mengetahuinya tentang itu semuanya, dia mengakuinya. Ya. Namun kemudian Allah berfirman, apa yang telah engkau perbuat sehingga engkau mendapatkan kenikmatan semacam itu, maka dia menjawab, aku tidak meninggalkan setiap kesempatan untuk berinfak di jalan engkau ya Allah, jalan yang engkau sukai. Aku selalu berinfak di jalan yang engkau sukai. Kemudian Allah berfirman, engkau bohong, ya. Tetapi engkau berbuat begitu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan itu oleh orang-orang di sekitar kamu, ya, kamu disanjung, dipuja sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang... Maka dan engkau telah mendapatkan panggilan itu, kemudian diperintahkan agar dia dibawa ke dalam neraka, ya, wajahnya diseret menuju neraka dan dilemparkan ke dalam neraka, ya. Allah Akbar Subhanahu wa Alhamdulillah. Jadi ini adalah tiga golongan, ya, hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah, tiga golongan yang justru dari kalangan manusia yang pertama-tama dilempar ke dalam neraka, yaitu dari mana? Dari kalangan kaum muslimin sendiri, ya. Jadi tiga kelompok manusia justru yang di azab pertama dalam neraka itu adalah dari kaum muslimin sendiri, ya. Nah, tapi dia melakukan amal itu semuanya bukan karena Allah, bukan ikhlas, ya. Tapi untuk dipuja, untuk disanjung, untuk mendapatkan kehormatan diri dari manusia lain, dari penguasa, dari orang-orang lain, di orang tokoh-tokoh yang lain. Nah, inilah bahayanya kalau kita riya, kalau kita tidak ikhlas. Bahayanya kalau kita tidak komitmen dengan tauhidullah, ya. Maka tauhidullah itu adalah pokok, ikhlas adalah pokok sekali, ya. Ya. Maka kita harus berusaha untuk supaya kita ikhlas. Nah, supaya ikhlas, maka kita harus benar-benar tauhidullah, belajar, ya, memahami Islam, memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, ya. Kemudian kita mencontoh, ya, perilaku Rasulullah SAW, ya, benar-benar, ya, mengikuti sunnah Nabi, ya. Maka insya Allah, ya, kita akan diselamatkan Allah, ya, dari tipu daya syaitan. Kenapa? Karena iblis, ya, itu telah bersumpah bahwa dia akan menyesatkan manusia semuanya kecuali ila ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi iblis sudah memahami sejak dari dulu, sejak dari awal, ya, ketika sebelum diturunkan di bumi ini, ya, ya. Maka iblis bersumpah bahwa dia tidak akan memiliki daya pada orang yang pertama adalah Abdullah, hamba Allah, ya, yaitu orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, dan dia mukhlasin, ya. Mukhlasin artinya ikhlas, dia beribadah, berjuang, bekerja, berusaha, berjerih payah untuk Allah semata. Nah, itu mukhlasin adalah orang yang memiliki karakter ikhlas, dan ikhlas itu menjadi perilaku dia, ya, sehari-hari dia. Nah, maka iblis tidak akan mampu sedikit pun untuk menggoda orang-orang seperti ini. Maka insya Allah, semoga kita dikelompokkan Allah, diberi rahmat oleh Allah untuk menjadi golongan orang-orang yang mukhlasin. Insya Allah demikian, kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Subhanallah, bihamdika, syahadu ala ilang atas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.